Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita telah mempelajari tentang miqat, baik itu miqat zamani maupun miqat makani. Yang terkait dengan miqat makani, miqat yaitu tempat yang ditetapkan batas, tempat yang ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berihram. Di sini disebutkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma muttafaq alaih, dan pada bagian akhir hadis disebutkan wa man kana duna dhalika fi min haythu ansha'a hatta ahlu makkah min makkah, dan barang siapa tinggalnya, kediamannya, keberadaannya, ya, di tempat yang posisinya setelah miqat-miqat itu, ya, yakni di bawah miqat, jaraknya dari Makkah. Maka dia berihram dari tempat dia berada. Tidak diharuskan keluar, ya, mendatangi miqat. Karena dia posisinya, ya, di bawah miqat, terkait jarak dari Makkah. Jadi jika dia berangkat ke Makkah berhaji atau berumrah, dia tidak akan melewati miqat, karena posisinya lebih dekat ke Makkah. Miqat-miqat itu di luarnya. Hatta ahlu Makkah min Makkah, hingga penduduk Makkah sekalipun yang tinggal di Makkah, ya, dia berihram dari Makkah, dari rumah tempat tinggalnya, dari kediamannya. Begitu pula halnya orang yang berada di Makkah, sedang berada di Makkah, meskipun bukan penduduk Makkah, dan dia ingin berhaji, maka dia berihram dari tempat dia berada, memulai perjalanannya untuk berhaji, keberangkatannya untuk berhaji. Tidak diharuskan keluar ke miqat. Ini untuk haji jelas. Ini untuk haji jelas. Dan itu ditunjukkan pula oleh hadis yang menjelaskan pelaksanaan ihram haji para sahabat radhiyallahu anhum yang berhaji bersama Nabi alaihi salatu wassalam pada hajjatul wada'. Karena banyak dari sahabat yang berhaji dengan haji tamattu', dan Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan mereka yang tidak membawa hadi agar mengubah hajinya menjadi umrah. yakni mengawali dengan umrah. Setelah selesai umrah, tahallul, kemudian menunggu waktu pelaksanaan haji, tanggal 8 Dzulhijjah, yang dikenal dengan Yaumut Tarwiyah, soal kita pelajari nanti, untuk berihram kembali, mengerjakan haji, yakni Nabi merintahkan mereka untuk mengerjakan jenis manasik tamattu, umrah dulu, selesai umrah tahallul, kemudian menunggu sampai saat pelaksanaan haji, di tanggal 8 Dzulhijjah yang dikenal dengan hari tarwiyah, berihram kembali untuk haji. Ya, kemudian berihram untuk haji. Nah, para sahabat radhiyallahu anhum, mereka berihram dari tempat mereka masing-masing, dari posisi mereka masing-masing. Jadi mereka yang melakukan itu, ya, berumrah dulu sampai selesai, kemudian tahallul, menunggu sampai tanggal 8 Dzulhijjah, Yaumut Tarwiyah. Pada tanggal 8 Dzulhijjah mereka berihram dari kediaman masing-masing, dari posisi masing-masing. Ya. Baik, ini menunjukkan bahwa yang berada di Makkah, baik penduduk Makkah maupun selain penduduk Makkah, mereka berihram dari posisi keberadaan kediaman masing-masing, baik penduduk Makkah maupun selain penduduk Makkah. Ya, jadi bukan keluar ke miqat dulu. Ya. Balik ke miqat untuk berihram dari sana kemudian masuk, enggak. Baik. Tadi yang dijelaskan haji. Bagaimana dengan umrah? Apakah berarti orang yang hendak berumrah ketika dia berada di Makkah, berada di tanah suci Makkah, dia berihram untuk umrah juga dari kediamannya, ya, dari tempat keberadaannya di Makkah, yang itu adalah batas tanah suci? Jika mengikuti hadis, ya, jika mengikuti hadis, seakan seperti itu. Karena di hadis dikatakan waliman ata alaihinna min ghairi ahlihinna mimman arada alhajj wal umrah, bagi orang yang hendak berhaji dan berumrah dan yang posisinya di bawah miqat, maka dia berihram dari tempat dia, ya, memulai keberangkatannya untuk berhaji dan berumrah, hingga penduduk Makkah sekalipun memulai ihramnya dari posisinya di Makkah, meliputi haji dan umrah. Berarti yang berumrah seakan hadis menunjukkan yang hendak berumrah juga dari dalam Makkah, ya, di mana saja dia berada di situ, di tanah suci Makkah, dari situ dia berihram. Tetapi jumhur ulama mengatakan untuk umrah tidak, untuk umrah tidak demikian. Beda dengan haji. Haji memang seperti itu makna hadis, dan tadi sudah ditambahkan dalil lain hadis ihram sahabat berhaji pada haji tamattu, ya, pada rangkaian haji mereka bersama Nabi SAW pada Hajjatul Wada. Adapun umrah, maka yang berada di dalam tanah suci, yang berada dalam Makkah, dalam batas tanah suci Makkah, ketika hendak berihram untuk umrah, diharuskan keluar dari batas wilayah tanah suci, tanah haram. Dia harus keluar ke hil, ke tanah, ya, di luar batas tanah suci Makkah. Nah, tanah suci, tanah haram, ya, tanah haram, tanah suci Makkah itu ada batasnya. Jelas hudud, batas-batasnya jelas. Ya, ini batas tanah suci, ya, di seluruh arah. Nah, jika sudah keluar dari situ berarti sudah, ya, bukan tanah suci. Disebut hil. Bukan lagi haram, tapi hil. Ya. Tayyib, yakni bukan lagi tanah suci. Jadi yang hendak berihram untuk umrah harus keluar dari batas tanah suci, harus keluar ke tanah hil, wilayah hil, untuk berihram dari situ. Ya. Yang mana yang termudah baginya, yang terdekat bagi yang posisinya di kota Makkah misalkan, ya, dia ke Tan'im misalkan, di antara hil, tanah hil adalah Tan'im, ya, itu yang terdekat. Dalilnya adalah hadis tentang umrah Aisyah radhiyallahu taala anha setelah rangkaian hajjatul wada' bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha secara khusus, ya, minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berumrah. Diizinkan oleh Nabi, Nabi memerintahkan Abdurrahman bin Abi Bakr, ya, radhiyallahu anhuma, saudaranya, untuk mendampingi Aisyah keluar ke hil, bukan berihram umrah dari tempatnya di Makkah, tapi disuruh keluar ke hil, keluar dari batas tanah suci. Dan yang terdekat yang didatangi adalah Tan'im, diantar oleh Abdurrahman bin Abi Bakr Siddiq radhiyallahu ta'ala anhuma, ya, berdua ke sana ke Tan'im dan berihram untuk umrah dari Tan'im. Nah, yang posisinya misalkan, kata Ibn Uthaymin rahimahullah, yang posisinya misalkan di Muzdalifah, ya, yang terdekat untuk dia datangi tanah hil adalah ke Arafah. Karena Arafah itu bukan tanah suci, bagian dari tanah suci haram itu hil. Dia posisinya di Muzdalifah, yang terdekat adalah Arafah. Dia keluar saja ke Arafah, kemudian dari Arafah, di Arafah berihram untuk masuk, ya, ke Makkah menunaikan umrah. Nah, ya, ataukah ke tanah hil yang lainnya selain Tan'im, ya. Tayyib. Ini mazhab jumhur. Dan menurut mazhab ini, apabila berihram untuk umrah dari dalam Makkah, dari dalam tanah suci, sah. Tetapi, ya, ini melanggar kewajiban keluar ke hil, sehingga terkena, ya, fidyah. Terkena fidyah untuk menebus pelanggarannya. Jadi bisa dibedakan, ada perbedaan antara haji dan umrah untuk orang yang posisinya di Makkah, di tanah suci, di tanah haram Makkah. Haji, dia berihram dari posisinya, tempat dia berada di situ, di dalam tanah suci. Dari situ, ya, dia berihram. Karena pada rangkaian haji, manasik haji tergabung padanya, ya, pada pelaksanaan manasik haji, tempat pelaksanaan manasik haji itu tanah haram dan, yani, tanah suci haram dan hil, luar tanah suci, yaitu Arafah, karena ada wukuf di Arafah. Umrah, ya, diharuskan keluar ke hil, ihramnya dari hil, bukan dari dalam tanah suci, ya, supaya juga menggabungkan pada manasik umrahnya hil dan haram. Dia berihram dari hil, dari di luar batas tanah suci, kemudian masuk ke tanah suci untuk melaksanakan umrahnya. Jadi juga memadukan pada manasik umrahnya dua tempat, yaitu hil dan tanah suci. Karena umrah, ya, rangkaian pelaksanaannya lebih singkat, dan seluruh manasiknya pelaksanaannya di mulai dari tawaf, sa'i, ya, itu semua di tanah suci. Nah, jadi dengan berihram dari hil berarti menggabungkan pelaksanaan umrahnya hil dan tanah suci. Adapun haji, ya, ada di antara manasik haji adalah wukuf di Arafah. Dan Arafah adalah hil, bukan tanah suci. Bukan batas tanah suci, bukan tanah haram, itu hil. Jadi dia berihram dari tanah suci, dari dalam Makkah, dari tempat dia berada, ya. Maka dengan itu tetap akan menggabungkan antara tanah suci dan tanah hil, karena mesti akan wukuf di Arafah. Jika berumrah dia tidak berumrah dari hil, dari tempat dia berada di tanah suci, berarti dia tidak memadukan antara hil dan haram, karena dia langsung tawaf, sa'i, ya, dan itu semua di tanah suci. Nah, dengan keluar ke hil, keluar batas tanah suci, berihram dari situ, berarti menggabungkan antara hil dengan haram. Baik. Dan ini juga yang ditarji oleh Ibn Uthaymin rahimahullah, jumhur. Yani umrah harus dari hil, harus keluar. Baik. Kita lanjut al-babu tsani, bab yang kedua, fi arkanil haji wa wajibatihi. Bab yang kedua tentang rukun-rukun haji dan kewajiban-kewajiban haji. Wa fihi mas'alatan, pada bab ini ada dua masalah. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama, fi arkanil haji, tentang rukun-rukun haji. Arkanul haji arba'atun, rukun-rukun haji ada empat. Ya. Rukun-rukun haji ada empat. Hiya, yaitu yang pertama, ar-ruknul awwal al-ihramu, berihram. Ya, ihram. Wa huwa niyatul hajji wa qasduhu. Ihram adalah niat untuk berhaji dan maksud untuk berhaji. Yani niat untuk berhaji. Ya, kita mengetahui bersama bahwa niat maknanya adalah al-qasdu wal azmu. Kata ulama, niat itu maknanya adalah al-qasdu, qasd yakni maksud melakukan sesuatu, wal azmu tekad melakukan sesuatu, itu makna niat. Jadi ihram itu adalah niat berhaji, yakni maksud dan tekad untuk, ya, berhaji, untuk memulai haji. Sebenarnya perhatikan ya agar faham. Sebenarnya seseorang ketika dia berangkat dari, sejak berangkat dari rumahnya, orang Indonesia misalkan, jamaah haji Indonesia, sejak dari kampung halamannya, dari tempat kediamannya, dia berangkat, dia naik bis, ya, ke tempat berkumpul, kemudian diantar ke bandar, itu sudah ada niat berhaji kan? Yang membuat mereka berangkat ke sana kan niat berhaji kan begitu? Tapi itu bukan ihram, bukan itu maksudnya. Hah? Maksudnya apa yang sudah kita lewati? Ihram itu harus dari apa? Dari miqat, memulai rangkaian manasik haji, ya, dari miqat, di situ berihram. Disitulah ditetapkan niatnya, maksud, tekadnya, ya, di situ diniatkan, ya, untuk memulai apa yang hendak dikerjakannya, haji. Sama yang kita bahas sekarang, haji. Kalau misalnya umrah, maka disitulah dia menetapkan niatnya untuk memulai umrahnya. Itu maksudnya. Ya. Jadi seperti yang telah kita lewati, bahwa apabila dia melewati miqat, berangkatnya dari Madinah misalkan, sudah melewati Dzulhulaifah, tapi belum berihram, yakni belum meniatkan untuk memulai hajinya, berarti melanggar, kan begitu. Yang naik pesawat melintas di atas Yalamlam langsung menuju Jeddah, bukan menuju Madinah. Jika menuju Madinah kan nanti dari Madinah masih melewati Dzulhulaifah. Nah, maksudnya Dzulhulaifah. Ini langsung ke Jeddah, dari Jeddah juga bukan ke Madinah, tapi dari Jeddah langsung ke Makkah. Tidak ada lagi miqat yang dilewati setelah itu. Jadi miqat Yang dilewati hanya Yalamlam, karena dia ke Jeddah, dari Jeddah ke Makkah. Apabila dia sampai ke Jeddah, melewati Yalamlam, melintas di atas Yalamlam, di atas pesawat, dan dia tidak berihram, yakni dia tidak berniat untuk memulai hajinya, dari atas ya pesawat yang posisinya sejajar dengan Yalamlam di bawahnya, hingga pesawat ini melewati batas Yalamlam, maka dia melanggar. Harus ditebus dengan fidyah. Ya, penetapan Jeddah sebagai miqat itu tidak benar. Ya. Ini melanggar ketetapan Nabi alaihi salatu wasalam. Miqat, miqat itu sudah ditetapkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Nah, jadi tidak boleh dilewati. Ya, itu maksudnya ihram. Ya. Jadi al-ihram yaitu niyatul hajj, berniat untuk berhaji, berniat untuk memulai haji, pelaksanaan hajinya. Li'anna al-hajja ibadatun mahdatun. Karena sesungguhnya haji itu adalah ibadah murni. Fala yasihhu bighairi niyatin. Maka tidak sah tanpa niat. Tidak sah tanpa niat. Bi ijma'il muslimin, berdasarkan ijma' kaum muslimin. Wal aslu fi dhalika. Al aslu datang dengan beberapa makna. Di antara maknanya dan itu yang dimaksud di sini adalah ad-dalil. Wal aslu yakni ad-dalil. Nah, dalilnya dalam perkara itu qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Hanyalah sesungguhnya amal-amal itu dikerjakan dengan niat. Ya, sesungguhnya amalan-amalan itu hanya dikerjakan dengan niat. Ya. Hadits ini muttafaq alaih, riwayat Umar radhiyallahu taala an. Wan niyatu mahalluhal qalbu. Dan niat itu tempatnya di kalbu, di hati. Dan sudah berkali-kali kita lewati yang namanya niat pada seluruh ibadah. Ya. Itu tempatnya di hati. Niat itu adalah amalan hati, bukan amalan lisan. Tidak disyariatkan, tidak disunnahkan melafadzkan niat dengan lisan. Ya. Baik. Jadi seseorang ketika sudah berada di miqat, ya, dan dia telah melakukan hal-hal yang disunnahkan, persiapan untuk berihram, yang akan kita pelajari nanti ya. Misalkan laki-laki, dia sudah melucuti pakaiannya, pakaian adat yang biasa dikenakan, ya, jubah atau gamis, sirwal itu dilepas. Karena nanti ketika sudah berihram itu tidak boleh dipakai. Nah, jadi sudah diganti dengan dua helai pakaian, ya, sarung di bawah, kemudian di atas rida diselendangkan di atas kedua bahu. Nah, tayyib, persiapan mandi, maka. Pakaian ini tadi. Nah, adapun wanita maka pakaiannya tetap seperti biasa yang dia pakai, ya, berhijab syar'i dengan pakaiannya, kecuali cadar dan kaos tangan yang dilarang. Nah, ya. Tapi terkait dengan menutup wajahnya, ya, karena ada laki-laki yang bukan mahram di sekelilingnya, tidak dengan cadar, tetapi ditutup dengan kain lain. Dan nanti akan dijelaskan rinciannya. Ini gambaran saja di antara persiapan ketika hendak berihram. Nah, ketika tiba saatnya berihram di situ di miqat, maka berniat, ya, menetapkan niat di hati, ya, akan memulai haji, gitu. Kemudian, ya, membaca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak, ya. Nah, di situ mulai talbiyah. Dan di antara yang disunnahkan pada talbiyah ini adalah, dan ini termasuk zikir, ya, bukan niat, bukan melafadzkan niat, ya, tetapi termasuk zikir, yaitu menyebutkan jenis manasik yang diniatkan, yang diniatkan untuk dikerjakan, dengan mengatakan labbaika hajjan, labbaika bihajjin, gitu. Ya, artinya, ya Allah, aku penuhi panggilanmu untuk menunaikan ibadah haji. Nah, ya, dan sepanjang jalan disunnahkan memperbanyak talbiyah. Nah, itu dari mana, dari ihramnya itu dari miqat, seperti itu rangkaiannya. Di sini dikatakan dalam kitab ini, lakinnal afdhala fil hajjin nutqu biha, akan tetapi yang lebih utama pada ibadah haji mengucapkan niat. Menurut pendapat para penulis kitab ini, ya, muayyinan an-nusuka, menentukan jenis nusuk, ya, jenis ibadah, alladhi nawahu, yang dia niatkan. Jadi tadi misalkan niatnya berhaji berarti labbaika hajjan. Nah, itu jika dia ifrad, nanti akan dijelaskan jenis-jenis nusuk manasik. Jika dia memilih ifrad, yakni menyendirikan haji, berarti pada rangkaiannya, perjalanannya itu dari miqat dia langsung meniatkan haji ifrad, berarti labbaika hajjan. Nah, apabila dia memilih qiran, dia menggandeng haji dengan umrah, berarti dia mengatakan labbaika hajjan wa umratan. Allahumma labbaika hajjan wa umratan. Ya Allah, kupenuhi panggilan untuk mengerjakan haji dan umrah. Jadi dia menggandeng haji dan umrah. Jika dia memilih tamattu, yakni berumrah dulu. Yang pertama dikerjakan sampai di Makkah, umrah dulu, selesai umrah, tahallul, nunggu sampai pelaksanaan haji. Kemudian berihram lagi untuk haji. Maka di sini berarti, ya, ketika di miqat dimatakan labbaika umratan, labbaika bi umratin. Nah, ya, nanti sampai di Makkah langsung mengerjakan umrah, kemudian tahallul. Ketika tanggal 8 Dzulhijjah yaumut tarwiyah, berihram lagi yang kedua kalinya, karena dia tadi sudah tahallul dari umrah, jadi berihram lagi untuk mengerjakan haji. Nah, di situ berarti dia mengatakan labbaika hajjan. Baik, ini maksudnya muayyinan an-nusuka alladhi nawah li thubuti dzalika min fi'lihi sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan hal itu telah tetap dari perbuatan amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ketika tadi sudah berniat di miqat, ya, berniat untuk mengerjakan haji, maka dia mengucapkan itu. Ya. Labbaika hajjan atau labbaika hajjan umratan. Labbaika umratan, labbaika Allahumma labbaik, labbaika la syarika lak, labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk. La syarika lak. Begitu. Nah, ini menurut penulis yang kita baca ini dibahasakan di sini bahwa itu termasuk an-nufqu biha, yakni an-nufqu biha dhamir ha kembali ke an-niyah, yakni an-nufqu bin niyah, berarti mereka beranggapan bahwa ini adalah melafadzkan niat. Ya, ini pendapat mereka, tetapi yang lebih tepat ini bukan melafadzkan niat, ini zikir. Naam, ini zikir karena bukan mengatakan nawaitu umratan, nawaitu hajjan, uridu hajjan, uridu umratan. Bukan aku berniat berhaji, berniat berumrah, aku ingin berhaji, bukan. Tapi labbaika hajjan, labbaika umratan. Aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk mengerjakan haji. Aku penuhi panggilan ya Allah untuk mengerjakan umrah. Jadi ini zikir sebagaimana dijelaskan oleh ulama, ya, di antaranya Ibnu Utsaimin rahimahullah. Ya, di antaranya jelaskan ini Ibnu Utsaimin rahimahullah. Naam. Yang rajih, yang benar bahwa semua ibadah, ya, niatnya hanya di hati dan tidak disunnahkan mengucapkan niat itu, melafadzkan niat itu, termasuk haji. Adapun labbaika hajjan ini yang kita pelajari ini, yang dimaksud ini adalah ucapan itu tadi, labbaika hajjan, labbaika bihajjin, atau labbaika umratan, labbaika bu'umratin. Ya, itu zikir. Itu zikir talbiyah. Ya, zikir talbiyah. Ya, bukan melafadzkan niat, karena bukan nawaitu hajjan, uridu hajjan, aku berniat berhaji, aku menginginkan haji, enggak. Tapi mana? Tapi labbaika hajjan, aku memenuhi panggilanmu ya Allah untuk berhaji. Ini zikir. Itu yang benar. Wallahu a'lam. Asal yang kedua, al-wukufu bi'arafah, wukuf di Arafah, wa huwa ruknun bil ijma', dan wukuf di Arafah merupakan rukun berdasarkan ijma'. Ya, tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Wa daliluhu qawluhu sallallahu alaihi wasallam al-hajju Arafah, dalilnya adalah sabda Nabi alaihi salatu wassalam al-hajju Arafah. Hadits ini riwayat Tirmidzi, Abu Dawud, An-Nasa'i, Al-Hakim dalam Mustadrak, dinilai sahih oleh Al-Hakim. Naam, dinilai sahih oleh Al-Albani. Al-Hajju Arafah, haji itu adalah wukuf di Arafah. Sabda Nabi, Al-Hajju Arafah, haji itu adalah wukuf di Arafah. Ya, menunjukkan bahwa wukuf di Arafah merupakan inti haji, rukun haji. Haji tidak sah tanpa wukuf di Arafah. Wa waqtul wukuf, dan waktu mengerjakan wukuf, min ba'di zawali yawma Arafata, mulai setelah tergelincirnya matahari ke arah barat. Ya, yang menandai masuknya waktu duhur. Di hari Arafah. Hari Arafah itu tanggal 9 Dzulhijjah. Ila tulu'i fajri yaumin nahri. Sampai terbitnya fajar di hari An-Nahr, hari penyembelihan kurban, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah. Jadi mulai tergelincirnya matahari ke arah barat, ya, maksudnya waktu duhur, hari Arafah yang di tanggal 9 Dzulhijjah, sampai terbit fajar tanggal 10 Dzulhijjah, yang merupakan hari penyembelihan kurban. Itu batas waktu pelaksanaan wukuf di Arafah. Barakallahu fikum. Ini dulu yang kita pelajari sore ini. Tafadhalu jazakumullahu khairan. Subhanallahi walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.